Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi waliyus salihin walladhi akramana bil ibadati wadhikril hakim. Wassalatu wassalamu ala habibil amin rasulinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan kembali membedah tafsir Syekh Sya'rawi dalam surah Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, ayat mana saja yang kami menasakhkan, kami batalkan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, maka kami akan datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Pendengar yang berbahagia, dalam ayat yang cukup singkat ini, 106 Al-Baqarah, Allah menerangkan kepada kita adanya sistem pembatalan hukum dalam Al-Quran yang namanya nasakh. Menurut ulama usul fikih, nasakh ini adalah raf'ul hukmi as-sabit bil khitabil mutaqaddim. Laulahu lakana sabitan. Dalam artian bahwa nasakh ini adalah pembatalan hukum yang tetap dengan ayat-ayat yang lalu, dibatalkan dengan ayat-ayat atau yang sebanding dengannya yang sekarang. Seandainya tidak ada ayat pembatal, maka ayat-ayat yang sebelumnya tetap juga terpakai dan dipedomani sebagai sumber hukum. Nah, contoh kecil saja kita melihat bahwa di awal masa kenabian, sahabat dan Rasulullah sendiri melaksanakan sholat dengan menghadap kiblat arah Baitul Maqdis. Maka ketika turun pembatalan dari Allah, yaitu nasakh, berupa ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka artinya palingkanlah, berbaliklah wajahmu ke arah Ka'bah atau ke arah masjidil haram, maka hukum yang sebelumnya dibatalkan oleh hukum yang terakhir atau hukum yang sekarang. Jadi pembatalan hukum ini sebenarnya bukanlah merupakan kelemahan Allah. Kita harus kita perhatikan betul. Pembatalan hukum ini menunjukkan elastisitas atau kelenturan syariah. Dan Allah itu sangat paham terhadap kondisional masyarakat yang hidup pada masa ayat-ayat tersebut turun. Nah, jadi bukti bahwasanya Allah tidak ingin menyusahkan dengan turunnya ayat yang baru dengan bukti bahwa na'ti bi khairin minha, kami akan beri dengan yang lebih baik daripada penetapan hukum yang lalu. Lebih baik itu bisa lebih ringan, bisa lebih simpel, bisa lebih mengikat dan lebih kokoh. Jadi lebih baik itu bukan artinya dalam satu dimensi saja. Nah, jadi dalam ayat ini kita melihat bahwa nasakh itu ada ayat dengan ayat, ada hadis dengan hadis, ada ayat hadis dinasakhkan dibatalkan oleh ayat, ada ayat yang dibatalkan oleh hadis. Jadi ada empat bentuk nasakh. Nah, jadi pendengar yang berbahagia, ini mungkin pengantar dari saya, bisa berdiskusi dengan rekan-rekan saya. Baik Ustadz Hanafi, ada suatu hal yang menarik memahami nasakh, penghapusan hukum dalam Al-Quran atau dalam hadis ini Ustadz Hanafi. Ada orang mengatakan, ini Al-Quran kan sudah lama ini Ustadz Hanafi, iya. Udah 14 abad yang lalu. Mungkin kalau misalnya Tuhan mau menurunkan ayat sekarang ini, akan banyak ayat yang dinasakh ini Ustaz Hanafi. Iya. Nah, seperti contoh, ya bagaimanalah dulu mungkin zamannya zaman serba tertutup gitu. Jadi jilbab itu masih mungkinlah diberlakukan gitu kan. Sekarang ini sudah modern gitu kan. Jangan sampai agama itu menjadi unsur keterbelakangan karena dia tidak memahami apa kandungan esensi dari Al-Quran itu katanya. Jadi mungkin sekarang itu jilbab, atau mungkin pemahaman jilbab itu sendiri yang menurut sebagian orang salah diartikan katanya. Jadi jilbab itu tidak identik dengan kerudung. Jilbab itu ya pakaian yang sopan gitu Ustaz Hanafi. Itu suatu contoh memahami bahwa ayat itu kalau misalnya turun ada perubahan, mungkin diantara salah satunya itu memahami ayat-ayat atau teks-teks yang mungkin disalahpahami oleh ulama kata mereka. Bagaimana Ustaz Hanafi menilai itu? Ya sebenarnya saya melihat bahwa kekhawatiran akan sulitnya mengamalkan Islam ini ya berangkat dari pemahaman yang keliru terhadap Islam itu sendiri. Nabi Muhammad saja tidak pernah alergi dengan kemajuan, dan beliau bahkan telah memprediksi pada setelah Al-Quran ini turun, maka akan terjadi kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan. Dan justru ya, agar kemajuan itu terbimbing dan terkawal dengan baik, makanya Allah menurunkan Al-Quran ini, agar pengawalan terhadap kemajuan itu bekerja efektif dan tidak kecolongan. Nah, saya mengatakan bahwa budaya Barat itu telah kecolongan sekarang, kehilangan kendali. Artinya apa? Ketika mereka memahami kemajuan dengan apa yang mereka dapati saat sekarang ini, ditambah tidak adanya pengikat yang dapat mengikat mereka dengan nilai-nilai akhlakul karimah yang baik, dan kemajuan itu sendiri telah merusak mereka, merusak anak-anaknya, merusak keturunannya, dan merusak pola pikir mereka sendiri. Orang yang kalau berpola pikir materialisme tidak akan pernah hidup tenang, dan ucapannya itu akan menara sombong semua. Siapa lawannya, dia akan tuduh ini setan atau poros kejahatan dan sebagainya lah. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa yang salah itu bukan Al-Qur'annya, metodologi berpikir para penggagas-penggagas itu sendiri. Saya tertarik dengan jilbab yang kita bila kaitkan dengan hukum rancangan undang-undang anti pornografi porno aksi. Ini sebenarnya apa yang ditegaskan Al-Quran ini sangat real sekali untuk kita butuhkan. Dan saya mengatakan kalau dibanding dengan kebutuhan tahun 60-an, jilbab ini lebih dibutuhkan lagi sekarang. Oh gitu Ustaz, iya. Bukan sekarang harus terbuka. Bukan, lebih terbuka. Dibutuhkanlah sekarang. Adik saya ada anak gadis perempuan umur 19 tahun kelas 3 SMU. Kalau saya tidak wajibkan dia pakai jilbab, Allahu Akbar, enggak tahulah saya lagi bagaimana lagi tingkah ya, ya. Kalau pakai jilbab saja lasa. Nah, namanya anak-anak kan begitu, remaja. Konon lagi kalau dia terbuka begitu. Tidak ada yang mengingatinya atau tidak ada yang membimbingnya. Luar biasa kan? Nah, bayangkan kalau misalnya kebanyakan orang tua lengah di sini atau termakan pemikiran bebas tadi, ya sudahlah dia kan masih anak kecil. Dia kan masih ini, biarkanlah terbuka-buka. Akhirnya apa? Maafnya nanti begitu dia sudah accident, kecelakaan, baru ketahuan. Oh, saya salah rupanya. Padahal Allah mengingatkan, ya, dengan hukum ayat-ayat seperti ini, ya, kandungannya sangat jelas sekali untuk ketentraman manusia. Yeah. Maka sekarang begini, framework itu sendiri harus kita jelaskan. Kemajuan yang diinginkan Islam adalah kemajuan yang tertata dan kemajuan yang terpola dengan pola-pola Islam. Bukan kemajuan yang namaterialisme tok, hedonism, keakuan yang sangat tinggi, sehingga tidak tahu mana lagi nilai-nilai moral, yang ini adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Saya pernah membaca Roger Jarudi pernah mengatakan, 50 tahun ke depan akan terjadi keruntuhan Eropa dan Amerika. Kenapa? Karena tidak ada nilai moral sedikit pun yang mereka tanamkan pada anak-anak dan generasinya. Maka inilah yang terjadi. Iya, jadi suatu hal yang menarik kalau kita lihat dari ayat 106 ini, Pak Ustadz. Kata-kata khair itu, iya, baik, itu harus dipegang dalam nasakh ataupun melupakan sebuah ayat. Iya. Artinya apa? Memang kalau misalnya semangat untuk menasakh itu diangkat, maka itu tidak lepas dari pemahaman khair. Iya. Tujuannya untuk kebaikan. Kebaikan itu apa? Dalam Al-Qur'an disebutkan al-khair, dalam istilah Islam disebutkan al-khair mahasanau syara. Sah. Bukan mahasanul akal. Betul. Wa yuwafiquhul akal gitu. Artinya apa? Boleh jadi menurut seorang ini baik, tapi bertentangan dengan syara, dengan syariat. Makanya diambil syariat. Iya. Sekarang ini terbalik. Ini baik menurut akal, syariat enggak baik, syariat yang harus disesuaikan dengan akal. Dengan akal. Nah, bukan syariat jadi yang dipegang, kemudian kalau akal mengikuti itulah yang klop. Kalaupun tidak, maka syariatlah yang dipegang gitu. Ini statement yang sangat menarik ini sebenarnya. Ustaz. Bagus sekali saya perhatikan. Bahwasanya kebaikan yang dalam Islam itu kebaikan yang terkawal. Mm-mm. Bukan kebaikan yang menurut akal selera, yang temporal, selera, dan bisa berubah-ubah. Karena akal ini kan menurut situasi dan kondisi, dan akal itu juga akan memunculkan budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi disinilah kita melihat bahwasannya bagaimana Allah menetapkan adanya sistem nasakh dalam Al-Quran ini adalah demi kebaikan untuk peningkatan keimanan seorang-orang yang beriman, dan agar tidak ada celah bagi orang-orang kafir yang mengatakan bahwasannya Nabi itu ada suka membatalkan, menghapuskan. Nah, ini langsung ditekel oleh Allah. Makanya saya perlu saya ingatkan lagi bahwasanya setelah Al-Qur'an diturunkan selesai, maka tidak ada nasakh lagi. Setelah Nabi wafat, tidak ada nasakh. Karena nasakh ini hanya berlaku pada saat mereka atau Rasulullah itu hidup atau Al-Qur'an sedang dalam proses turun. Maka kalau ada teori nasakh sekarang yang dilakukan oleh para yang katanya mujtahid baru misalnya, mujtahid yang jadid, itu sama sekali salah. Enggak salah tuh. Salah kaprah. Kalau restrukturisasi misalnya, tajdid, mujadid, atau mujadid, itu bukan menasakh namanya. Dia kembali mencari revitalisasi gitu. Kembali menghidupkan hal-hal yang agak lemah, agak lambat dalam pemikiran umat Islam. Kita lihat mujadid itu ada mulai dari Imam Syafi'i, Umar bin Abdul Aziz, termasuk juga Jamaluddin Al-Afghani pada awal-awal abad 19, Muhammad Abdu, Rashid Ridha, Hasan Al-Banna, Syekh Muhammad Ghazali, dan saya masuk termasuk juga Syekh Abdul Wahab itu juga yang melahirkan Wahabi, aliran Wahabi juga ini termasuk yang menjadi. Kita melihat itu ya, Sat, ya. Kalau apa pengembangan dari nasah ini, tapi umat Islam pada saat sekarang ini sudah tahu gitu kan kebaikan ada di dalam Islam melalui hukum nasah yang ada di dalam Al-Quran kan, tetapi mereka ini nggak mau mengambil kebaikan itu sendiri. Bagaimana menolak seorang begini, San, berpikiran gitu, berarti Islam ini nggak konsisten. dengan ajarannya ya. Kita melihat itu peraturan yang ada, pertama kiblat dibolak balik katanya mereka kan. Jadi bagaimana untuk lebih meyakinkan lagi seorang mukmin bahwasannya dalam Al-Quran itu kebaikan. Kebaikannya itu pasti sesuai dengan akal. Nah, nggak mungkin nggak. Kan begitu. Iya. Jadi mengenai konsisten atau tidak konsistennya, tentunya kita harus melihat dari konteks itu sendiri. Ayat ini bicara tentang konteks Allah. Dia punya punya hak prerogatif untuk merubah. Dan merubahnya ini dikaitkannya dengan khair atau misliha. Jadi di sini kita melihat tentang arah Baitul Maqdis ini. Sebenarnya Allah di sini ingin mencoba sebenarnya. Ya, perubahan arah itu tidak berarti kali sebenarnya. Baitul Maqdis itu suci. Ka'bah al-Musyarafah itu suci, sama-sama suci. Yang paling diinginkan Allah itu man khada'a wa khasha'a lillah. Siapa yang mau tunduk dan khusyuk kepada Allah terhadap perintahnya. Makanya ketika ayat itu turun, ayat tentang perubahan, maka orang-orang Yahudi kembali menghujat Nabi. Bagaimana kalau yang sudah mati kemarin atau kalian beramal sebelum berubahnya arah kiblat ini? Apakah diterima amal mereka? Lantas Allah mengatakan innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah menjawab sesungguhnya Allah tidak membatalkan, menyia-nyiakan pahala orang-orang yang sudah beramal di antara orang-orang mukmin. Ini sangat telak sekali bahwasanya ya persoalan bukan tempat sekarang, ketundukan kepada Allah. Nah, ini yang kita lihat dari sisi nasakh dalam Al-Qur'an ini. Saudara yang berbahagia, demikian bincang-bincang kita pada saat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Kami dari tim Safir Al-Azhar, Hanafi Ismet Fahmi, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar, begitu juga Ustaz Ardiansyah, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.